Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah selesai kita dari pembahasan ashabul furu' dan ringkas tentang cara menghitungnya, maka kemudian fadilatul syekh al-allamah al-faqihul mufassir syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, beliau membuat adanya tamrinat, latihan-latihan. Namun karena menimbang waktu yang tinggal sedikit, maka kita mungkin ini antum latih di rumah. Antum latih di rumah. Nah, yang barangkali nanti suatu saat bisa dicocokkan dengan Ustaz Abdullah. Mana Ustaz Abdullah? Khair insyaallah. Demikian. Khairan insyaallah, jawabannya bisa dikirim. Maka kita langsung menginjak kepada permasalahan berikutnya. Ya, ini telah lewat bagi kita aqsam al-irth, macam pembagian waris. Ya, ini ada dua. Kadangkala mewarisi dengan cara fard, dan yang kedua dengan cara apa? Taksih. Fard yakni telah disebutkan oleh Syekh di sana. Fard adalah man yarithu man kana irsuhu muqaddaran bijus'in, yaitu orang yang ashabul furu' adalah orang yang mewarisi dengan cara bagian yang telah ditentukan dengan bagian tertentu, dari setengah, seperempat, seperdelapan, atau sepertiga, dua per tiga, seperenam. Nah, ini namanya ashabul furu' atau orang yang menerima dengan cara fard. Dan orang yang menerima dengan ini ada 10 golongan. Telah lewat kita ambil. Cara kedua, bagian waris dengan cara taksib. Yakni orang-orang yang akan menerima adalah man yarisuna bila takdir. Orang-orang yang menerima bagian waris tanpa ada batasan tertentu. Kalau memang di sana tidak ada ashabul furud yang menerima fard, maka berarti utuh diberikan kepada ashabu taksib. Kalau di sana ada ashabul furud, maka ashabul furud didahulukan berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikanlah bagian waris ini kepada ashabul furud terlebih dahulu. Adapun sisa dari bagian mereka, maka diberikan kepada aula zakarin. Naam. Yakni ashabu taksib dari kalangan laki-laki semua, yang mereka lebih didahulukan. Nah, nanti kita di sini akan membahas tentang fali aula rajulin zakarin. Naam. Siapakah mereka yang akan didahulukan atau golongan yang akan menerima dengan taksib, dan siapakah yang akan diprioritaskan ketika berkumpul bersama-sama. Naam. Maka ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk halaman 33. Qala al-allamah fadilatu syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah al-asabah. Al-asabah jam'u asibin, wa huwa man ya'rithu bila takdir, Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-asabah yakni bentuk jamak daripada asib. Ini asal katanya. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang mewarisi tanpa adanya kadar bagian yang ditentukan oleh syariat dengan bagian tertentu, juz, setengah, seperempat, tidak demikian. Namun mereka mewarisi sebagaimana penjelasan yang akan datang. Nah, mereka orang-orang yang mewarisi tanpa adanya kadar bagian yang ditentukan. Bagaimana poin pertama yang kita perhatikan? Fayaritsu jami'al mali illam yakun ma'ahu sahibu fardin. Poin pertama, mereka bisa mewarisi seluruh harta. Ashabu ta'sib akan mewarisi seluruh harta yang ada, illam yakun ma'ahu, kalau tidak ada bersama mereka sahibu fardin, orang-orang yang mewarisi dengan cara fard dari 10 golongan di atas. Tidak dapatkan, mati hanya meninggalkan anak laki-lakinya saja. Berarti harta diberikan kepada anak laki-lakinya saja. Berapa orang? Satu orang. Berarti diberikan kepada mereka satu orang. Dua orang, berarti diberikan kepada mereka dua orang, dibagi dua. Tiga orang, diberikan kepada mereka tiga orang, dibagi dua. Enam, tidak ada bersama mereka ashabul furud. Ini demikian. Yang kedua, poin kedua, wa yarithu baqiyahu ma sahibi fardin istaghraqa ba'dal mal. Poin kedua, ashabul ta'sib akan menerima waris, bagian waris sisa. Sisa bersama adanya sahibu fardin, ashabul furud, yang telah mengambil sebagian harta yang ada. 6. Ashabul furud akan mendapatkan bagian sisa bersama adanya sahibu fardin yang telah mengambil bagian sebagian dari harta, dari harta waris tersebut. Sebagai misal, mati meninggalkan istri dan anak laki-lakinya, maka istri mendapatkan 1/8. 6. Anak laki-laki mendapatkan sisanya. Maka yang 1/8 harta dibagi 8, satu bagian untuk istri, dan sisanya 7/8 diberikan kepada anak laki-lakinya. Kenapa demikian? Karena mereka ashab daripada ta'sib. 6. Demikian. Dan contoh-contoh yang lewat di sana ada beberapa yang dibawakan dengan ashabu ta'sib. Nah. Kemudian poin yang ketiga. Wala yarithu syai'an ma sahibi fardin istagraqa jami'al mal. Dan ashabul ta'sib tidak akan mewarisi bagian sedikit pun dari harta bersama adanya sahibu fardin yang mereka menghabiskan seluruh bagian harta waris, telah mengambil seluruh harta waris. Ashabu ta'sib tidak akan menerima bagian waris sedikit pun bersama adanya sahibu fardin, orang-orang yang mewarisi dengan farad, apabila mereka telah menghabiskan seluruh hartanya. 6. Sebagai contoh, seorang mati meninggalkan suaminya, ibunya, dan dua saudara seibu dan dua saudara sekandung. 6. Dua saudara laki-laki sekandung. Sebagai misal demikian, ibu meninggalkan istri, ibu dan dua saudara seibu dan dua saudara laki-laki sekandung. Istri, ibu, serta dua saudara seibu ini semuanya ashabul furud, Adapun dua saudara laki-laki sekandung adalah ashabu taksib, sahibu taksib, nam asobah. Maka ternyata harta sudah diambil oleh mereka, ashabul furud. Kita lihat, berarti ditulis biar lebih gamblang. Seorang mati meninggalkan istri, meninggalkan apa? Suami. Apa? Meninggalkan nam suami, meninggalkan suami, tuh Pak. Meninggalkan suami. Kemudian meninggalkan ibu. Meninggalkan dua saudara seibu. Seibu. Nam meninggalkan dua saudara laki-laki sekandung. Demikian barakallahu fikum. Maka di sini berarti berapa bagian suami? Bagian suami berapa sekarang? Berapa? Hah? Setengah. Kenapa setengah? Karena tidak memiliki far'un waris. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena memiliki sejumlah saudara. Dua saudara seibu mendapatkan bagian 1/3. 6. 1/3 demikian. 6. Ini mendapatkan bagian sisa. Maka kita hitung. Permasalahan dari berapa? Dari 6. Ini mendapatkan setengahnya 3. Ini 1. 1/3-nya 2. 6. Masih ada sisa atau tidak? 2 tambah 1, 3. Tambah 3, 6. Berarti ini mendapatkan atau tidak? Tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tidak ada sisa. 6. Ini demikian. Jadi, sekarang ashabu taksib tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Kenapa? Karena sudah diambil oleh ashabul furud. Mungkin ada yang bertanya, loh saya saudara laki-laki sekandung. Kan saya lebih dekat karena menyambungnya dua. Demikian ya Ami Abdullah. Nah, sini Ami Abdullah menyambungnya dua. Saudara sekandung. Nyambung lewat bapak dan lewat ibu. Kenapa antum saudara seibu? Kan lemah harusnya. Kenapa kok malah didahulukan? Jawabannya karena mereka adalah ashabul furud. Ashabul furud. Nah, ashabul furud jadi harus didahulukan. 6. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ashabul furud dalam surat An-Nisa ayat yang terakhir, 6 atau ayat 6 ayat yang ke-12 atau terakhir nih. Yang ini 6 artinya demikian. Mereka ini mruun halaka. Terus atau yas'alunaka fil kalala. Bukan apa ini merukun halaka demikian. Artinya mereka ini ashabul furud. Wa in kana wahidatan falahas sulus. Wa in kana aktsara min dalika fa in kana wahidan falahus sudus. Nah, falahas sudus demikian. Kalau mereka satu orang mendapatkan 1/6, kalau dua orang atau lebih mendapatkan 1/3. Al muhim di sini bahwasanya ashabut taksib tidak mendapatkan karena sudah habis bagi bagian. Nah ini tentang ashabu taksib. Jadi tiga poin yang harus diperhatikan. Ashabu taksib mereka akan menerima waris tanpa ada batasan tertentu. Kadangkala bisa menerima seluruh harta kalau memang tidak ada ashabul furud. Kadangkala menerima sisa yang ada ketika ashabul furud telah mengambil bagian masing-masing. Dan ada sisanya. Kadangkala tidak mendapatkan sepeser pun karena sudah diambil oleh ashabul furud. Ini keterangan beliau rahimahullahu taala. Tinggal contoh-contoh yang ada kita barakallahu fikum tinggalkan. Nah, karena tadi ringkas, intinya kalau sudah paham itu poin intinya. Untuk meringkas waktu kita masuk pada halaman berikutnya tentang macam-macam al-asobah. tentang macam-macam pembagian taksib. Qala rahimahullah ta'ala aqsamul asabah, macam-macam asabah. Yang qasimul asabah ila salasati aqsam. Asabah, orang yang akan menerima dengan sisa, ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, asibun binafsih. Orang yang menerima taksib secara zatnya, secara orang tersebut persendirian. Nah, yang kedua, asibun bighairihi. Orang yang menerima bagian taksib dengan sebab ada bersamanya laki-laki sederajat dan sejenis. Naam, asibun bi ghairi. Naam. Dan yang ketiga, asibun ma ghairihi. Yaitu jenis yang menerima taksib dengan sebab di sana ada golongan wanita. Yaitu wanita dengan wanita, bersama dengan wanita. Kita ulang, macam-macam taksib atau asobah ada tiga. Yang pertama, asibun binafsi. Orang yang akan menerima bagian sisa atau taksib di sini dengan bersendirian atau dengan zatnya dia. Siapa mereka? Nanti akan ada penjelasan. Yang kedua, asibun bighairihi. Mereka orang-orang yang akan menerima sisa dengan sebab ada teman yang sederajat dengannya dari golongan laki-laki. Nah, nanti akan keterangan siapa saja mereka. Dan yang ketiga, orang yang menerima sisa dengan sebab ada jenis perempuan yang menjadikan dia mendapatkan taksib. Nanti akan ada keterangan, dan ini telah disinggung sedikit dalam pembahasan mengenai banat dan kebawahnya. Banat, banatul ibn, ataupun juga na'am barakallahu fikum, akhwat syaqiqat, telah disinggung sedikit di sana. Sekarang kita masuk pada penjelasan. Asibun binafsi, yang pertama, orang yang menjadi ashabut taksib dengan zatnya, dengan bersendiriannya. Siapa mereka? Jami'ud dzukur. Fal asibu binafsi, orang yang menerima taksib dengan sendirinya. Mereka yang pertama adalah ada dua golongan, yakni kalau dirinci dengan sebab nasab, yaitu binasab dan bisabab, artinya demikian. Binasab dan bisabab, dengan sebab nasab pada poin pertama, yakni jami'u dzukur minal usuli wal furu'i wal hawasi. Seluruh jenis laki-laki, baik dari usul si mayit, bapak, kakek, buyut, terus ke atas. Nah, ini demikian. Canggah, wareng, ke atas. Nah, demikian. Ini semuanya jenis laki-laki. Nah, ini semuanya merupakan ashabu taksib. Wal furu, dan seluruh jenis laki-laki dari furu, dari cabang keturunan si mayit, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari jalur laki-laki, dari jalur anak laki-laki, terus ke bawah. Ya, bimahdir dukur, dengan sebab semuanya jenis laki-laki, tidak terhalang perempuan. Dan juga hawasi, yang ke samping, apakah dari saudara, dari saudara si mayit tadi, saudara sekandung, saudara sebapak, dari jenis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, illal ikhwah minal kecuali saudara yang seibu, laki-lakinya bukanlah masuk dari jenis ashabul furud. Ataupun juga hawasi, termasuk daripadanya adalah saudaranya bapak, yakni paman, am, terus am, ataupun saudaranya kakek. Nah, demikian, am dari kakek kita, cabang dari bapak ataupun cabang dari kakek. Nah, ini semuanya disebut hawasi, selama di sana menyambungnya adalah dari jalur laki-laki, tidak terhalang sebelumnya oleh wanita untuk sampai kepada mayit, maka mereka adalah ashabu ta'sib binafsi. Orang yang bisa menerima sisa dengan sendirinya, tidak harus digabungkan dengan yang lainnya. Nah, ini demikian. Kecuali mereka adalah dikecualikan ikhwah minal wa zawil arham, dan juga zawil arham. Siapa zawil arham dari usul? Dua golongan. Yakni telah lewat dalam halaman berapa? Sebelumnya itu halaman barakallahu fikum, halaman yang ke-8, ke-7 dan ke-8. Demikian. Halaman 7 dan 8, selain zawil arham, siapa mereka dari usul? Dua golongan. Yaitu gampangnya, teringkas dalam sepokoknya, yang dari usul ataupun furu atau hawasi, semua jenis laki-laki yang tidak, yang menyambungnya ke mayit tidak terhalangi dengan wanita. Maka ini adalah ashabul ta'sib binafsi. Gampangnya demikian. Barakallahu fikum. Yang kedua, masih dengan yang dia itu menjadi ashabu ta'sib binafsi dengan sebab. Kalau tadi dengan nasab, yang ini dengan sebab, yaitu siapa? Jami'u man yarithu bil wala minadh dhukuri awil inas kal mu'tiq wal mu'tiqah. Naam, kal mu'tiq wal mu'tiqah. Semua orang yang mewarisi dengan cara wala. Wala diberikan kepada orang yang memerdekakan budak. Seandainya budak yang tadinya merdeka, yang tadinya menjadi budak kemudian dimerdekakan oleh seseorang, sama saja seorang tersebut minat tukur laki-laki awil inas ataupun wanita. Nah, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan taksib ketika tidak ada ashabu taksib yang lainnya yang didahulukan. Nah, maka dia bisa menerima taksib. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika mau membeli Barirah dan akan dimerdekakan, namun ternyata dipersyaratkan oleh yang punya bahwasannya walaknya untuk kami, maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al wala'u liman a'taq, beli saja Barirah. Yang namanya wala ini adalah hak orang yang memerdekakan, bukan hak orang yang menjualnya, namun hak orang yang memerdekakan. Nah, sehingga tetap diberi oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ini barakallahu fikum. Syahid di sini adalah mereka menjadi ta'sib bina atau asib binafsi dengan sebab memerdekakan budak, bukan dengan nasab, namun dengan sebab memerdekakan budak. Ini memudahkan antum ketika masuk kepada sebagian kitab fuqaha, mereka membagi dengan dua, ta'sib binafsi ada dua, binasab dan bisabab. Saya di sini memberikan orang-orangnya. Nah, memberikan orang-orang. Nah, ini ta'sib binafsi. Mereka didahulukan dan merekalah yang paling berhak, yaitu yang dengan nasab tadi, merekalah yang paling berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Hanya urutannya berbeda. Urutannya berbeda. Kalau dalam waris didahulukan ke bawah. Kalau dalam nikah didahulukan yang ke atas nanti. Nah, nanti prioritasnya berbeda. Namun mereka golongan, kita katakan golongan yang bisa menjadi wali dalam pernikahan. Nah, barakallahu fikum. Ini ta'sib binafsi dengan nasab yang bisa menjadi wali pernikahan. Demikian pula dalam kaitan hutang pihutang ataupun membayar diat, mereka lah yang awal dimintai. Nah, awal dimintai. Barakallahu. Kalau tidak ada meninggalkan sesuatu, ya mereka datangnya kepada mereka. Nah, sebagaimana seandainya ada harta sisa, mereka yang mengambil. Kalau ada hutang, ya mereka yang menanggung. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, jenis kedua, al-asibu bil ghair. Jenis yang menerima taksib dengan sebab adanya orang lain. Yani di sini adalah jenis wanita. Apabila ada laki-laki sederajat dan sejenis dengannya. Sebagaimana diterangkan di sini. Siapa mereka? Hunna al-banatu wa banatul ibn wal akhawatu syaqiqat wal akhawatu minal ab. Orang yang akan menjadi golongan taksib bil ghair adalah empat golongan. Siapa mereka? Semuanya wanita. Banat, anak-anak perempuan. Yang kedua, banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, al-akhwatu syaqiqat, saudara-saudara perempuan sekandung. Yang keempat, akhwatu minal ab, yakni saudara perempuan sebapak. Kapan banat akan mendapatkan? Sekarang dirinci. Jenis pertama adalah banat, anak-anak perempuan. Kapan mereka akan mendapatkan taksib bil ghair? Tidak mendapatkan farad, yaitu fal banatu bil abna, yaitu apabila ada anak laki-laki sederajat dengan dia yang menerima waris. Yang menerima waris. Apakah banat tersebut satu orang, dua orang atau lebih? Tidak mendapatkan farad. Kalau satu berarti setengah, dua, dua per tiga, tidak. Namun karena ada laki-laki bersamanya, seorang atau lebih, akhirnya mereka mendapatkan taksib lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Ini taksib bil ghair. Jadi kasihkan sisanya. Yang kedua, banatul ibn. Adapun banatul ibn, mereka akan mendapatkan taksib dengan siapa? Yang dalam istilah kita telah lewat kemarin, dengan akhul mubarak. Dalam lafaz, dalam kalimat, bukan dengan akidah, bukan dengan keyakinan. Nah, ini untuk memudahkan kita saja. Yakni dengan bi'abna'il ibn. Idza kanu bi darajatihinna aw kanu anzal minhunna wastaghraqa min man fawqahunna ats-tsulutsaini. Banatul ibn, kalau didapatkan padanya, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau didapatkan bersamanya, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Nah, kalau memang cucu laki-laki dari jalur laki-laki, kalau memang mereka cucu laki-laki tadi sederajat dengannya, atau yang di bawahnya. Nah, atau yang di bawahnya, dan apabila telah tuntas orang, yaitu jenis wanita di atasnya mengambil bagian wanita 2/3. Nah, yang menerima taksib bil ghair di sini adalah mayit. Dia memiliki anak laki-laki. Ini telah mati. Memiliki anak perempuan. Memiliki anak laki-laki. Memiliki anak laki-laki. Siapa yang akan menerima waris dengan cara taksib bil ghair yang jenis kedua? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan itu? Seandainya ada bersamanya cucu laki-laki dari jalur laki-laki yang sederajat dengannya atau yang di bawahnya. Yang sederajat dengannya atau di bawahnya. Dengan catatan kalau perempuan di atasnya telah mengambil bagian 2/3. Nah, kalau perempuan di atasnya telah mengambil bagian 2/3, maka di sini misalnya walaupun ini sudah mati, maka ini menjadi taksib bil ghair. Taksib bil ghair. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua bagian yaitu dua kali bagian perempuan. Demikian. Dua kali bagian perempuan. Ini seandainya atau di sini. Nah, kalau memang ini sederajat atau di bawahnya. Kalau di sini sudah diambil bagian wanita 2/3. Nah, barakallahu fikum. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah al-akhawatu syaqiqat. Saudara-saudara perempuan sekandung. Maka mereka akan menjadi taksib bil ghair dengan saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung menjadi mu'asib, bagian itu yang menjadikan saudara perempuan sekandung mendapatkan taksib. Demikian pula saudara perempuan sebapak apabila ada bersamanya saudara laki-laki sebapak, maka mereka menjadi taksib menerimanya, bukan dengan cara fard. Mendapatkan sisa. Nah, ini demikian. Kita masuk contoh. Nah, atau meringkas ya. Contoh ya, contohnya kita baca. Contoh kita baca sebagian tidak seluruhnya. Contoh. Nah, maka di sini maka diterangkan oleh beliau fatarisu kullu wahidatin min haula, maka masing-masing salah satu dari mereka, apakah banat ataukah banatul ibn ataukah akhwatu syaqiqat ataukah akhwat minal ab. Nah, apakah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ataukah saudara-saudara perempuan sekandung, ataukah saudara perempuan sebapak. Masing-masing dari mereka tarisu bitaksibi ma'a man kana asobatan bihi. Mereka akan menerima warisan dengan cara taksib dengan laki-laki yang menjadi asobah bagi dia. Dengan laki-laki yang menjadi asobah bagi dia, penguat bagi dia, yang sederajat tadi. Maka bagiannya lizakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan. Nah, laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan. Nah, sekarang masuk contoh untuk menjadikan pemahaman kita menjadi pas. Karena kata para ulama bil misal yattadihul maqal, dengan contoh akan menjadi jelas ucapan yang dimaui. Bismillah. Kita masuk contoh pertama. Misal pada banat. Ayamuta syakhsun an ibnatihi wa ibnihi. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Maka bagian waris adalah dengan cara taksib. Berarti harta bagi mereka seluruhnya. Laki-laki, anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Kalau seandainya tidak ada anak laki-laki, hanya meninggalkan satu anak perempuan dan bapaknya, maka tentunya di sini anak perempuan diberi setengah, sisanya diberikan untuk bapak. Nah, karena bukan sederajat dengan dia. Walaupun bapak taksib binafsih, namun tidak sederajat dengan anak perempuan. Nah, karena di sini sederajat, maka jadinya taksib bil ghair. Nah, ini barakallahu fikum. Difahami ya? Difahami insyaallah. Pak Maman paham? Paham? Paham? Saya ya. Khair jalla. Kalau yang lain sudah dari kemarin ngitung-ngitung. Makanya nak lihatnya ke barakallahu fik. Ke Iva yang baru datang. Contoh. Di sini taksib pada banat. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Nah, berarti ini sederajat tidak? Sederajat. Sejenis enggak? sejenis, jadi jenisnya anak, ya sederajat dan jenisnya dia, jenisnya anak. Maka di sini jadi taksib. Berapa anubagiannya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, demikian. Berarti harta dibagi berapa? Dibagi kepala, nilai kepala yang ada dibagi tiga. Ini satu bagian, ini dua bagian. Nah, satu bagian dua bagian. Kalaulah seandainya di sini keberadaan anak kita ganti satu anak perempuan dengan bapaknya, bapak taksib, maka berapa bagian anak perempuan satu orang? Setengah, karena bersendirian. Bapak sisa adalah sisa, yaitu sisa. Berarti bagiannya berapa? Di sini dua, sini satu, sini satu. Dan demikian pula untuk lebih menjelaskan kenapa demikian, karena tidak sederajat. Sekarang contoh yang lainnya, misalnya meninggalkan satu anak perempuan, kita ganti posisinya, di sini meninggalkan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, cucu laki-laki jadi mayit, meninggalkan. Nah, meninggalkan begini. Ini mati, ini mayit. Mayit mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, satu perempuan dan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Demikian. Berarti berapa bagiannya? Anak perempuan dapatkan berapa? Setengah. Ini ashabu taksib, bukan taksib, karena jalur laki-laki. Berarti taksib sisanya. Sisa. Berarti sini berapa? Dua. Terus di sini satu-satu. Loh, bukankah ini anak? Iya, namun sederajat tidak? Tidak sederajat. Sehingga tadi taksibnya banat adalah dengan yang sejenis dan sederajat dengan dia. Nah, di sini barakallahu fikum. Ini pada banat sebagai contoh. Nah, difahami sekarang? Nah, ini demikian. Pada banat demikian. Nah, tengah 8 nanti. Sekarang pada banatul ibn. Nah, pada banatul ibn. Contoh pada banatul ibn, an yamuta syakhsun an bintihi wa binti benihi wa bni benihi. Nah, seorang mati meninggalkan satu anak perempuannya dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan meninggalkan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, tergambar sudah? Kalau belum tergambar, kita gambarkan pakai seperti ini. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini demikian. Oh, demikian. Ini gambaran pertama. Kasus yang seperti ini bisa kita kembangkan. Mungkin juga, nah begini, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Agar tidak tergambar bagi antum, harus satu orang tua di sini. Nah, namun ini derajatnya sama tidak? Sama, cucu derajatnya. Artinya demikian ya. Nah, kasusnya apakah kayak tadi ataukah kayak ini? Nah, maka inilah yang digambarkan sekarang. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berapa bagian anak perempuan? Setengah. Sekarang kita tulis di sini, setengah. Karena bersendirian. Satu cucu perempuan berapa bagiannya, Bu Wes? Kalau katanya seperti ini, Setengah lagi jadi taksib. Taksib. Jadi tak taksib. Demikian ya, kita gambarkan demikian aja untuk kan. Sini dua bagian, sini satu bagian. Kan demikian ya. Sehingga permasalahan dibagi dari dua asalnya. Dari dua, satu dikasihkan sini anak perempuan, satu dikasihkan sisanya. Namun ternyata sisa itu ketika dibagi pecahan, jadi dibulatkan berapa nilainya? 3. Berarti permasalahan dibulatkan jadi dari 6. Dari 6. Anak perempuan mendapatkan 3/6, cucu perempuan mendapatkan 1/6, dan cucu laki-laki mendapatkan 2/6. Demikian. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Kalau seandainya di sini ini sudah mati, meninggalkan yang ini. Ini barakallahu fikum. Sekarang di sini setengah. Di sini berapa? Bu Mukwil. Ini tasib dengan ini. 6. Di sini baru setengah. Di sini siapa? Abu Abdillah? Lukman. 1/6. Kenapa 1/6? Hah? Penyempurna 2/3. Kenapa ini tidak memuasi bagi dia? Karena tidak sederajat dan sini belum habis. Nah, sini belum habis. Kecuali kalau di sini 2 orang atau lebih. Jadi di sini berapa? 2/3. 2/3. Maka di sini jadinya taksib. Nah, jadinya taksib. Nah, demikian. Nah, inilah keberadaannya yang tadi. Kalau memang sederajat dan tidak. Nah, sehingga di sini dikatakan banatul ibn kalau dia telah istagharaqa jami'ul mal. Nah, kita lihat berikutnya, contoh berikutnya. Pada akhwat syaqiqat, kita ringkas. Misalu fil akhwati syaqiqat an yamuta syakhsun an ukhtihi syaqiqah wa akhihi syaqiq. Sama sebenarnya, kalau sudah paham, ini enak. Seorang mati meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung. Maka hartanya diberikan ke siapa? Saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung. Sederajat? Ya. Sejenis saudara perempuan? Saudara? Iya. Dari ini. Sehingga harta bagi mereka, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada wanita. Nah. Kemudian aturannya nanti insyaallah. Atau kita itu contoh mudah lah ya, sudah ya. Nah, kita baca terakhir. Yaitu kaidah di sini. Kata beliau, ini kaidah yang penting. Yakni wala yu'assab. Atau kita cukupkan sampai di sini dulu, kita salat Isya dulu, nanti kita lanjutkan ba'dal Isya. Wallahu taala alam bisawab, sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.